cumi-cumi.

spesial buat anak semuanya warga Madura. Selamat siang menuju sore. Kita nyanyi asik-asik, kita nyanyi asadu-sadu. Kau cintikan, dirai yang kau sebelah sana. Thank you. love you, I love you too. Are-are ngomong wedok ngomong titik ae surak. Bapak Tekno. Cantik adiklah yang ku cinta. Andai

kebenaran, bukan itu harapan, tapi yang ku damba ketenangan, hanya yang ku damba kedamaian. Yang dulu sepi, cinta yang nyaris memudar, kini berseni kembali. Bagaimana mereka mekar, gairah merasuk hati. Kan ku tempuh sisa hari dari hidupku bersamamu dan selalu mendampingimu. Relung-relung hati yang dulu sunyi, hari-hari kita yang dulu sepi, cinta yang nyaris memudar, kini bersepi kembali. Bunga merekah-merekah, gairah merasuk hati, cinta yang nyaris memudar, kini bersemi kembali. rasa rindu padaku, walaupun sudah berpisah, hati kita bersatu. Memang kita tua ini menjadi kenangan juga. Dikenangan juga Yang bertanya,

bila si dia berpola, ku tak pernah marah. Bila si dia yang marah, itu hanya manja sayang. Inginnya di sayang, inginnya di sayang. Melodi, melodi, melodi cinta, melodinya cinta. Melodi, melodi, melodi cinta, selamanya indah. Adela. Cinta, melodi, melodi, melodi cinta. cinta, melodi melodi melodi cinta.